Bagaimana caranya kita menghindari keluarga mertua yang masih melihat TV dan rata-rata masih tidak bisa mencontohkan sikap yang sesuai sunnah? Ya, didakwahi pelan-pelan, bertahap, dakwah dengan hikmah, dakwah dengan santun. Ya, kenalkan mereka dengan prinsip-prinsip Islam dulu. Ya, bertahap. Kalau kita sudah bisa menghindari TV, alhamdulillah. Ya, kita jelaskan acara-acara yang merusak dari TV itu apa. Ya, sambil perlahan-lahan. Ya, tidak langsung main kasar. Ya, tidak langsung main agresif begitu, tidak. Hindari kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang santun, kata-kata yang terkesan emosional, itu harus dihindari. Nasihati dengan baik. Bagaimana jika kita iri dengan seorang yang banyak bersedekah dengan hartanya, tetapi yang bersangkutan bukan seorang muslim? Ya, non-muslim walaupun sedekah banyak, hartanya sia-sia. Tidak diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita jadikan contoh dalam beramal adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang jelas akidahnya, jelas akhlaknya, jelas manhajnya. Yang kita perhatikan adalah demikian, sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman anak ikut ngaji salaf dengan anak masih awam sekali. Apakah penting dijelaskan mengenai penyimpangan MLM sururiun, walaupun teman anak enggak ngerti MLM sururiun? Ya, sementara ini kalau memang dia tidak mengambil atau tidak berhubungan dengan MLM, dengan apa, ya biarkan saja dulu. Kecuali kalau nanti ada MLM mendakwahi dia, baru kita jelaskan. Kalau dia memang tidak ada dakwah ke dia untuk mempengaruhi dari kalangan MLM misalnya, ataupun dari kalangan yang lain, ya kita berjalan saja sebagaimana biasanya. Kecuali kalau di sana dia dicekoki juga, nah kita harus menjelaskannya. Boleh tidak komunikasi dengan mantan suami? Maksudnya, karena suami punya hutang, suami minjam uang kepada, ini gimana maksudnya? Saya gak paham pertanyaannya. Meminjam uang kepada istrinya sebesar 30 juta dengan alasan untuk modal usaha dan istrinya belum sampai menikmati hasilnya. Enggak paham saya pertanyaannya. Yang jelas berhubungan dengan mantan suami ya dihindari karena bukan mahram lagi sudah. Kalau masih ada kaitan dengan muamalah misalnya, ya mahram wanita inilah yang berhubungan dengan mantan suaminya. Entah ayahnya, entah anak laki-lakinya yang sudah dewasa misalnya. Jangan wanitanya itu yang berhubungan. Bagaimana kiat agar semangat dalam mendidik anak-anak kita di pondok? Ya, membaca dengan membacakan kisah-kisah salafuna soleh misalnya, itu salah satu contoh saja, salah satu cara agar kita tumbuh semangat mendidik anak-anak kita di pondok. Keutamaan-keutamaan orang yang belajar Al-Quran itu kita baca. Kita sebagai orang tua kan kadang-kadang minder, atau mungkin bukan minder, kurang optimis melihat orang yang belajar di pondok. Mau jadi apa dia ya? Nanti ijazah gak dapat. Mau kerja apa dia nanti? Kan begitu. Jadi kalau sudah memandang pondok itu seakan-akan masa depan buram. Potret masa depan itu seakan-akan sudah kabur, tidak jelas. Sementara kita optimis sekali kalau menyekolahkan anak ke sekolah umum. Kadang-kadang kita ini aneh. Kita sebagai orang tua gak mau ngaji kalau orang yang menyampaikan ilmunya tidak fikoh. Mau gak kita datang ke tempat pengajian yang penyampai pengajian itu tidak fikoh? Kita mau hadir? Kira-kira kita mau hadir? Hah? Ini yang menyampaikan ini katanya ustaz, tapi tidak fikoh. Kira-kira kita mau hadir? Kita tidak ingin hadir. Tetapi kenapa untuk anak kita hadirkan di hadapan orang yang kita tidak kenal akidahnya seperti apa, manhajnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Kok standar ganda? Kalau untuk diri kita, kita tidak mau hadir. Tapi kok untuk anak kita, didorong-dorong malah suruh hadir. Mendengarkan gurunya yang tidak jelas akidahnya, yang tidak jelas manhajnya, yang tidak jelas akhlaknya. Coba kita berpikir dengan pikiran yang jernih sekali. Sudah, sekarang ganti, jangan anak kita. Kita yang hadir di kelas tersebut. Terus yang ceramah gurunya. Kira-kira kita mau mendengarkan? Mau tidak kita mendengarkan? Tidak kan? Nah, kenapa anak kita ditaruh di sana? Yang pikiran anak kita belum bisa untuk menyaring, untuk menyaring. Untuk menyaring apa yang diucapkan oleh gurunya itu. Kok kita berani meletakkan anak kita di sana? Diisi oleh guru yang akidahnya belum kita ketahui. Berakidah apa? Manhajnya belum kita ketahui, manhajnya seperti apa. Akhlaknya juga belum pernah kita ketahui. Kok kita berani menaruh, meletakkan anak kita di sana? Oh, kita saja kalau disuruh duduk di situ kita tidak mau. Kenapa untuk anak kita biarkan? Coba pikiran sehat kita di mana? Ini masalah bagi kita sebetulnya. Ini masalah kita. Nah, karena itulah ketika kita memiliki keputusan bahwasannya semua yang masuk ke dalam benak kita, hati kita adalah sesuatu yang sesuai dengan manhaj salaf, maka itu pun diterapkan untuk istri kita, maka itu pun diterapkan untuk anak kita. Kan begitu? Bukan diterapkan cuma untuk diri kita saja. Lantas bagaimana ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemana ayat itu? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kemana ayat itu? Ini masalah. Tapi ini semoga jadi bahan renungan kita. Masihkah kita menggunakan standar ganda di dalam taklim? Kita nyekolahkan anak ke sekolah luar itu taklim bukan? Taklim bukan? Taklim setiap hari loh dicekokin. Memangnya kalau taklim itu hanya di sini saja? Kalau di sekolah bukan taklim. Demikian wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.